إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إن طلاب اقرأوا الحديث طيب الإخوة الذين يحفظون الحديث فليقرأوا ikhwah yang hafal hadisnya. Belum ada? Oh, enggak ada Pak Maskur, biasanya Pak Maskur berdiri. Bagus. Ada berapa syarat haji? Ada empat. Coba sebutkan empat-empatnya. Terus. Mampu. Berapa tadi? 5. Nanti kelebihan itu. 4 atau 5 yang betul? 5. Saya Hasan 5. Ikrimah. Ikrimah. Baik. Ada berapa mawakit? Mawakit makaninya untuk haji? Ada 4. Baik, sebutkan. Biasanya 4 terus jadi 5 biasanya. Ya. Sebutkan. Madinah. Ya. Dzul Hulaifah untuk penduduk. Baik, terus Syam untuk penduduk Juffa. Tidak kebalik. Ya. Tadi yang tadi diulang yang kedua. Juffa untuk penduduk Syam dan yang melewatinya. Ya. Terus tadi yang ketiga apa? Ya lam-lam untuk penduduk Taib. Terus Qarnul Manazil, ya, untuk penduduk Najd. 4, ya. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Mekah, ya, untuk penduduk Mekah. Baik. Ada yang mau nambah? Cuma 4, betul? Andika, enggak ada lagi? Kok geleng-geleng, maksudnya enggak ada lagi atau enggak? Zaid, selain keempat itu, maka mulai dari di mana dia berada. Ya, baik. Yahya Muntilan dulu. Ya. Ya. Ada lagi enggak selain empat itu? Tidak ada. Tidak ada. Yahya mana satunya? Yahya Brau. Iya, ada lagi? Pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya sebutkan ada berapa mawakit makaninya, ya, mikot-mikot tempat untuk berhaji. Dijawab 4. Sudah disebutkan. Atau ada lagi? Irat untuk penduduk? Apa katanya Abdillah? Jawabannya Yahya apa? Untuk penduduk Irak. Iya. Tempatnya apa namanya? Datu Irkin. Iya. Itu yang kelima. Baik. Iya. Dan itu ijtihadnya Umar, dan yang ternyata ijtihad beliau menepati apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat, ya, yang hal itu tidak sampai kepada Umar riwayat itu. Tayib itu 5 mawakit haji. Kemudian terkait dengan istita'ah bagi wanita secara khusus yang disebutkan oleh ahlul ilm, dan ini nanti akan kita bahas juga pada hadis la yahillu limra'atin an tusafira ila ma di mahram, yang ini disebutkan pada hadis beberapa hadis nanti, menunjukkan bahwa termasuk istita'ah bagi wanita adalah wujudul mahram, ya, keberadaan mahram. Baik, yang namanya mahram ya laki-laki yang sudah dewasa. Baik. Sehingga dalam hal ini, ya, meskipun ada khilaf, sebagian ahli ini menyatakan boleh jika, ya, kondisi aman dan ikut dengan rombongan, ya, para wanita yang di situ ada mahramnya. Istilahnya kita apa? Mahram titipan, ya, seperti itu. Namun ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah karena, ya, telah datang dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, ya, ketika seorang sahabat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahluwanna imra'atun bimra'atin illa la yahluwanna ahadukum imra'atin illa ma'a di mahram wa la tusafirul mar'ah ya illa ma'a di mahramin. Tidak boleh seorang berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama dengan mahramnya. Ya. Dan tidak boleh pula seorang wanita melakukan safar kecuali bersama dengan mahramnya. Ketika itu ada seorang sahabat yang berdiri dan bertanya, Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjan wa ana uqtutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan berangkat, ya, keluar untuk berhaji. Sementara aku telah tercatat, ya, sebagai anggota, ya, dalam pasukan untuk berperang ini dan itu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Intalik, ya, ma'a imra'atik. Kalau begitu, pergilah engkau bersama dengan istrimu itu. Jadi lelaki tadi meskipun sudah tercatat sebagai anggota pasukan muslimin, ya, dalam suatu peperangan yang akan didatangi, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih, ya, mengedepankan untuk dia menemani istrinya berhaji. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa jika seorang wanita belum memiliki mahram, maka meskipun dia secara biaya mampu, dia dikatakan tidak mampu sampai dia memiliki mahram. Kemudian bagaimana kalau seorang terlanjur sudah ya berhaji dalam keadaan dia waktu itu tidak bersama mahram? Nah, ini hal yang banyak terjadi ya, termasuk umroh. Bahkan ada yang sampai ya, di sebagian rombongan umroh itu pimpinan regunya perempuan, anggotanya sebagiannya laki-laki. Maka fatwa para ulama, di antara mereka Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ya, menyatakan bahwa hajinya ataupun umrohnya sah, hanya saja mereka berdosa dan jangan sampai hal yang demikian diulang kembali. Ini pergi untuk berhaji ataupun umroh ya tanpa mahram, walaupun itu sifatnya haji yang wajib ataupun umroh yang wajib. Ini yang pertama kali. Karena sebagian beralasan kalau haji yang wajib, ya seorang yang sudah punya kemampuan biaya, dia tetap harus berangkat walaupun tidak ada mahramnya, selagi aman. Namanya pendapat ini lemah. Syekh Ibn Baz, demikian juga Syekh Ibn Utsaimin, melemahkan pendapat tersebut karena bertentangan dengan hadis tadi. Dan Nabi tidak menyatakan kemudian kalau aman perjalanannya tidak apa-apa, kamu tetap ikut perang biar istrimu bersama dengan rombongan hajinya. Tidak demikian. Baik, kita lanjut. Pertemuan yang sebelumnya sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hunna lahun. Betul itu ya, syarah itu. Ai litilkal amsar. Jadi mikot-mikot itu untuk mereka, yakni penduduk negeri-negeri tadi yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara mikot ini sifatnya tauqifiyah, ya, kembali kepada apa yang telah ditetapkan dalam syariat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah ijtihadiyah. Fala yahillu li ahadin tajawazal miqata bighairi ihram. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk melewati mikot-mikot tersebut tanpa dalam kondisi berihram, yang berniat untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Kemudian wa qawluhu, dan pada Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyatakan hunna lahun, kemudian waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin. Demikian pula berlaku untuk siapa saja yang datang melewati mikot-mikot tersebut min ghairi ahlihin, dari selain penduduk yang telah ditetapkan mikot-mikotnya tersebut. Sebagai contoh misalnya ya, Al-Juhfah ya, tadi tetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk penduduk Syam ya. Maka berlaku juga dengan sabda beliau waliman ata alaihin min ghairi ahlihin. Ya, contohnya misalnya dari mereka yang berasal dari wilayah barat ya. Ya mungkin dari Turki ya, ataupun dari wilayah Balkan. Wilayah Balkan itu Albania dan semisalnya. Ya. Ketika berangkat untuk berhaji atau umroh ya, melewati wilayah ini, maka ini mikot bagi mereka juga. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa hadha tashilun min Allah Ta'ala, dan ini merupakan satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu lam yukallif kulla ahadin an yuhrima min miqatihi. Dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani setiap orang untuk berihram dari miqat masing-masing. Ya, sebagai contoh misalnya kalau dari penduduk Syam, ya, mereka misalnya melewati Zulhulaifah, maka sah saja, ya, untuk berihram dari Zulhulaifah, ya, tidak harus melewati Al-Juhfah. Demikian pula dari wilayah yang lainnya, ketika melewati miqat yang itu miqat penduduk wilayah lain. Fa ayyu miqatin, sehingga miqat yang manapun, marra bihi, yang seseorang melewatinya, ya, uhrima minhu, dia berihram dari miqat tersebut. Ahrama minhu alafu. Fa ayyu miqatin marra bihi ahrama minhu. Sehingga miqat yang manapun yang seseorang melewatinya, maka dia berihram darinya. Kama yuhrimu ahlun Najdin fi ba'dil ahyani min dzati irqin. Sebagaimana kata beliau rahimahullah, ahlun Najd, ya, pada sebagian waktu mereka berihram dari dzatu irqin. Padahal dzatu irqin adalah miqat untuk penduduk mana? Penduduk Irak, ya, seperti itu. Sementara kalau penduduk Najd, ya, apa miqatnya? Abu Sa'id. Najd. Hah? Apa katanya? Apa Abdullah? Karnul? Karnul Manazir, ya, atau boleh juga istilahkan apa? As-Sailul Kabir, ya. Dan itu ma'ruf namanya di Masai. Ya. Jadi bisa melalui salah satu di antara dua miqat tadi. Kata Syekh, khususan, ya, lebih khusus lagi Ahlul Qasim, ya, lebih khusus lagi penduduk Qasim, ya. Baik. Dan beliau juga termasuk, ya, dalam wilayah ini, ini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Fa innahum katsiran, karena, ya, mereka penduduk tersebut seringnya ma yuhrimuna min dzati irqin, ya, mereka, ya, tidak ihram dari dzatu irqin. Ini kebanyakannya. Namun sekali lagi, seandainya mereka penduduk Najd ini berihram dari dzatu irqin, maka sah. Kata beliau selanjutnya, wa kama yuhrimu ahlus syami wa misr wa nahwihim min miqati ahli al-madinah idza marruha. Sebagaimana penduduk Syam, demikian juga penduduk Mesir dan yang semisal mereka, yang biasanya, ya, mereka, ya, menempuh jalur melewati Al-Juhfah, ya, miqat mereka. Jika mereka, ya, melewati Madinah, melalui jalur Madinah, maka mereka, ya, berihram dari miqat penduduk Madinah. Ilham, mana miqat penduduk Madinah? Zulhulaifah. Kalau lewat Abyar Ali boleh enggak? Ya. Boleh. Ya. Pak Salim, boleh enggak penduduk Madinah lewat Abyar Ali? Boleh. Abyar Ali dengan Zulhulaifah sebelah mananya? Ya. Itu nama yang ma'ruf di kalangan orang umum, ya, Abyar Ali. Baik. Jadi ini ketika mereka yang bukan dari penduduk Madinah, namun melewati Madinah, maka mereka pun ya memulai ihramnya dari miqat penduduk Madinah. Wa kama yuhrimuna fi ba'd al-ahyan min dhati irqin Sulaiman, sebagian dari penduduk Syam ya, dan yang dari arah mereka, terkadang mereka berihram ya pada sebagian waktu min dhati irqin. Padahal ini dhatu irqin ya, ini adalah miqat penduduk penduduk Abdurrahman Irak. Hasan. Jadi ini menunjukkan kepada kita ya, meskipun itu bukan miqatnya dari asal dia berada, tapi ketika dia melalui jalur yang di situ ya, miqat penduduk yang lain, maka dia memulai dari miqat tersebut. Kemudian waman tajawazal miqat, waman tajawazal miqata biduni ihram lazima lazimahu an yarji'a. Barang siapa yang melampaui miqat yang dia melewatinya tanpa dalam keadaan berihram, padahal dia berniat ya untuk haji atau untuk umroh, ternyata melampaui ya miqatnya dalam keadaan belum berihram. Ingat, berihram artinya mengucapkan apa? Labbaikallahumma hajjan ataupun umrotan ya, dari manasik yang akan dia jalani itu. Ya, bukan semata memakai kain ihram. Ya. Maka mewajibkan baginya untuk dia kembali, kembali ke miqat tadi. Ya, ini jika ya memungkinkan. Fayuhrimu minal miqati al-mu'tabari lahu. Kemudian ya, dia berihram dari miqat yang al-mu'tabar lahu ya, yang mu'tabar baginya, artinya yang telah ditetapkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia ketika melewati tempat atau miqat tadi. Fa in lam yarji, jika dia tidak kembali, fa alaihi dam, maka wajib baginya untuk membayar dam, yakni menyembelih ya seekor kambing atau domba. Ya, termasuk misalnya contoh kasus yang mungkin ya, bisa dikatakan sering terjadi, karena ada anggapan bahwa ya jidah ini salah satu miqat. Ya, mereka yang terkhusus gelombang kedua dari haji ya. Kalau gelombang pertama kan turun di Madinah. Ya. Artinya mereka miqatnya dari Dzulhulaifah. Nah, yang gelombang kedua ini ya, itu turunnya di Jeddah. Ya. Melewati ya Lamlam. Ya. Karena ada anggapan tadi atau mungkin juga karena ketidaktahuan, mereka melewati ya Lamlam dalam keadaan, padahal sudah diingatkan oleh ya kru pesawat sebentar lagi akan melewati ya Lamlam. Ya. Namun karena anggapan tadi dianggap bahwa ya boleh untuk berihram dari Jeddah ya, atau mungkin lalai atau tidak tahu sama sekali, akhirnya melewati kan enggak mungkin pesawatnya muter lagi. Ya. Maka pada kondisi tadi wajib baginya untuk membayar dam tadi. Jadi bagi yang memungkinkan untuk kembali, maka kembali ya, memulai ihram dari miqat. Namun jika tidak, karena tidak memungkinkan, maka membayar dam. Kemudian wa qawluhu, pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja wal umrata, untuk yang menginginkan atau berniat untuk berhaji dan umroh. Baik. Ini katakan pada matan hadisnya, mimman aradal hajjah wal umroh. Dari siapa saja menginginkan untuk berhaji, berniat untuk berhaji dan umrah, ataupun berniat untuk berumrah. Kemudian kata Imam As-Sa'di, hal hadza qaidun muradun, apakah ini qaid yang diinginkan am la, ataukah tidak? Artinya kewajiban ketika melewati mikot-mikot tadi harus berihram. Ya, kemudian Nabi menyatakan bagi siapa yang ingin berhaji dan berumrah, atau bisa maknanya atau berumrah, apakah ini sebagai qaid, ya, sebagai pengikat bahwa wajib untuk berihram itu memang bagi yang berniat, ya, mendatangi Baitullah untuk berhaji atau berumrah. Ini sebagai qaid ataukah tidak? Fihi khilaf. Pada perkara ini ada perbedaan pendapat. Al-mashhuru min madhhabi Ahmad. Yang masyhur dari madhab Imam Ahmad, dan beliau Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, termasuk dari kalangan ulama Hanabilah, annahu ghairu murad. Bahwa ini, ya, bukan qaid yang diinginkan. Maksudnya apa? Faqulu man arada dukhula Makkah. Sehingga barang siapa yang ingin masuk ke Makkah, sawa'an li hajjin au umratin au tijaratin au ghairi dhalik, sama saja tujuan ke Makkah tersebut untuk berhaji atau untuk umrah atau untuk berdagang, berniaga, atau tujuan yang lainnya, mungkin saja untuk ziarah ke keluarganya yang memang tinggal di Makkah. Menurut mazhab Imam Ahmad, fala yahillu lahu, maka tidak halal atau tidak boleh baginya, tajawuzul miqati bighairi ihram, untuk melewati miqat dalam keadaan, ya, tanpa berihram. Jadi harus tetap, ya, ketika melewati miqat-miqat itu dia harus berihram. Fayuhrimu bil umrah, maka dia, ya, ketika melewati miqat tersebut berihram untuk umrah. Karena kalau untuk haji kan waktunya tertentu, ya, sementara kalau umrah sepanjang tahun, ya, waktunya. Baik. Maka menurut mazhab Imam Ahmad wajib baginya untuk tetap berihram, ya, untuk tujuan umrah. Ya, meskipun, ya, tujuan pokoknya adalah untuk, ya, tijarah, untuk berdagang ataupun untuk ziarah ke keluarga atau tujuan yang lainnya. Fa idza dakhala Makkah, sehingga ketika dia masuk ke Makkah, tawafa, ya, tawaf di Baitullah, kemudian wasa'a, ya, melakukan sa'i lil umrah, ya, kemudian thumma halaq, ya, kemudian dia, ya, menggundul au qassara, ya, ataupun memendekkan rambutnya, halal, kemudian setelah itu ya halal, ya, dengan apa yang telah, ya, dia lakukan dari mencukur rambut, baik menghabisinya, menggundulnya ataupun memendekkannya. Ini pendapat yang pertama yang dibawakan oleh beliau dari pendapat Imam Ahmad atau mazhab Hambali. Wal qaul tsani, adapun pendapat yang kedua, annahu qaidun muradun, bahwa ini adalah qaid, yaitu pengikat yang diinginkan, artinya wajibnya untuk berihram dari miqat tidak boleh, tidak halal, ya, untuk melewati miqat tanpa ihram itu, ya, memang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi di sini, miman aradal hajja wal umrah, itu bagi yang berniat, berkeinginan untuk berhaji, demikian pula umrah. Sehingga kata beliau pada pendapat yang kedua ini, fala yalzamul insana, ya, sehingga tidak melazimkan, tidak mewajibkan bagi seseorang al-ihram, untuk berihram, illa idza qasadal hajja awil umrah, ya, kecuali jika dia memang bertujuan untuk berhaji atau umrah, maka ketika melewati miqat ya, dia harus berihram. Wa amma idza qasada at-tijarata wa nahwaha. Adapun jika dia hendak mendatangi Makkah untuk tujuan tijarah, berdagang, atau tujuan-tujuan semisalnya, ya, bukan untuk niat berhaji atau umrah, fala yazamu an yuhrima bi umratin, maka tidaklah mewajibkannya untuk dia berihram untuk umrah. Sekali lagi di sini, ya, beliau menyebutkan berihram untuk umrah karena kalau haji ada, ya, waktu khusus, waktu tertentu. Lakin yata'akkadu jiddan fala yanbaghi lil insani an yadkhula makkata bighairi ihram. Akan tapi hal yang sangat ditekankan sekali untuk tidak semestinya bagi seorang masuk ke Makkah tanpa dalam keadaan berihram. Ya, jadi suatu hal yang sangat ditekankan, ya, apabila masuk ke Makkah untuk diupayakan berihram. Ya, meskipun sekali lagi hal ini bukan suatu keharusan. Wa man dakhalaha bighairi ihramin bi umratin aw hajjin fa huwa mahrumun. Dan barang siapa masuk Makkah tanpa dalam keadaan berihram untuk umrah ataupun untuk haji, maka sungguh dia orang yang mahrum, yang terhalang dari kebaikan, ya, terhalang dari keutamaan yang besar, ya, rugi. Apalagi, ya, terkhusus bagi, ya, kita yang jauh, ya, mungkin bisa jadi, ya, kesempatan seseorang ketika mungkin bisa mendatangi Makkah tidak terulang, apalagi yang secara kehidupan, ya, ekonominya, ya, mungkin, ya, tidak mendukung, ya. Maka jika ada kesempatan Allah Subhanahu wa taala tuangkan untuk, ya, hamba tadi, seseorang bisa, ya, mendatangi Makkah, maka jangan diluputkan kesempatan ini. Kemudian wa amal wujub fala yajib alaih. Adapun kalau mau dikatakan wajib, maka perkaranya bukan sesuatu yang wajib baginya ini, bagi siapa yang datang ke Makkah untuk, ya, tujuan selain berhaji ataupun berumrah, untuk dia, ya, dalam keadaan ihram, ya, dari mikot yang dia lewati. Jadi hukumnya bukan sebuah keharusan atau kewajiban. Kemudian wahtara hadzal qaula syaikhul Islam wa katsirun minal ashab. Dan pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh syaikhul Islam. Ya, kalau dimutlakan syaikhul Islam, yakni Ibn Taimiyah rahimahullah, dan kebanyakan dari al ashab, yakni murid-murid beliau. Wastadallu bi zahiri hadzal hadis. Dan mereka berdalil dengan zahir dari hadis ini. Karena Nabi SAW dalam riwayat ini menyatakan mimman aradal hajja, ya, wal umrah. Zahir hadisnya demikian, bagi siapa yang ingin, ya, datang ke Makkah untuk berhaji dan atau umrah. Wa huwa riwayatun an Ahmad. Dan pendapat ini juga salah satu di antara riwayat dari Imam Ahmad. Di dalam, ya, satu permasalahan, terkadang Imam Ahmad rahimahullah memiliki lebih dari satu pendapat, ya, bahkan terkadang ada sampai 3 riwayat, 4 riwayat. Ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana, ya, ini kehati-hatian Imam Ahmad, di mana jika beliau mendapati dalil yang sebelumnya beliau tidak mendapatinya, maka bukan suatu hal yang menjadi penghalang bagi beliau untuk berubah dari pendapat yang sebelumnya. Sehingga bisa jadi sebagian murid beliau meriwayatkan pendapat yang pertama, ya, yang tidak mengetahui pendapat yang kedua Sementara murid yang lain meriwayatkan pendapat yang kedua, ya, yang sebelumnya mungkin tidak mendapati pendapat yang pertama atau ya mendapati semua pendapat tersebut. Kemudian qauluhu wa man kana duna dzalik fa min haitsu ansha. Barang siapa yang posisinya lebih dekat dari mikot-mikot tersebut, yakni istilahnya di dalam mikot-mikot tadi, ya, maka fa min haitsu ansha, dia berihram, ya, dari mana dia mulai safarnya tersebut atau perjalanannya untuk berhaji tadi. Hadza tawsi'atun minallahi. Dan ini kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk hamba-Nya. Haitsu lam yukallif alladhi dunal miqat an yadhhaba ila al-miqat. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, ya, seseorang yang posisinya tinggalnya di dalam miqat, yakni lebih dekat dari miqat-miqat yang ada, Allah tidak membebani untuk dia pergi menuju miqat. Bal idza aradul hajja awil umrata fayuhrimu min haitsu ansha safarahu. Bahkan apabila seseorang yang posisinya tadi di dalam miqat-miqat yang ada tadi, maka dia jika ingin berhaji atau berumrah, dia berihram dari manapun dia memulai safarnya tersebut. Contoh misalnya seseorang yang tinggalnya di Jeddah, ya, itu kan di dalam miqat, ya, seperti itu. Maka dia memulai, ya, ihramnya, ya, dari sana. Baik. Wa qawlu hatta ahlu Makkah min Makkah. Sampai pun penduduk Makkah, maka berihramnya dari Makkah. Kata Syaikh, ya, As-Sa'di rahimahullah, ay miqatul hajj. Ini terkait dengan miqat untuk haji. Wa amma, ini khusus penduduk Makkah, ya. Pembahasan Syaikh terkait pada pelaksanaan haji bagi penduduk Makkah. Maka miqatnya dari, ya, dari tempat dia tinggal di Makkah. Wa amma idza arada al-umrata, adapun jika seseorang yang tinggal di Makkah dia ingin untuk melaksanakan umrah, fayalzamu, maka melazimkan, an yahruja, untuk dia keluar, ya, fayuhrima min adnal hil, maka dia melakukan ihram dari paling dekatnya wilayah halal, ya, wilayah halal, termasuk di antara yang paling dekat Tan'im, iya. Baik. Jadi dia harus keluar ke sana, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha menangis, ya, kemudian menanyakan apa yang menjadi sebab tangisannya. Beliau radhiyallahu anha menyatakan, manusia mereka kembali dengan mendapatkan pahala haji dan umrah, ya, sementara beliau hanya mendapatkan pahala haji karena, ya, beliau mengalami haid, ya, terhalang dari umrahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdurrahman ibn Abi Bakar, ya, untuk mengantar Aisyah, ya, menemani Aisyah ke Tan'im untuk berihram dari sana. Ya, beliau tidak mengisyaratkan untuk, ya, Abdurrahman ibn Abi Bakar juga, ya, berihram untuk umrah, tidak. Sehingga, ya, ditegaskan dengan kejadian ini sebagaimana Syekh Abdullah Al-Basam, ya, rahimahullah. Bahasa andainya, ya, mengulang-ulang, ya, umrah dengan keluar ke Tan'im, ya, kemudian, ya, berihram dari sana, ya, untuk berumrah, nanti balik lagi, seperti itu, adalah sesuatu yang masyru', tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk Abdurrahman ibn Abi Bakar jangan hanya menemani saudarinya juga sekalian berihram untuk umroh, kan begitu. Nah, namun kenyataannya beliau hanya menemani ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Selanjutnya fa in qila, kalau ditanyakan mal farqu bainahuma, kenapa kok untuk ya penduduk Makkah dibedakan kalau umroh harus keluar dulu ya ke wilayah halal, sementara untuk berhaji dari tempat masing-masing di Makkah, apa sisi pembedanya? Qila, dijawab bahasanya, li'anna af'alal umrati, karena sungguhnya perbuatan atau amalan-amalan umrah kullaha taqa'u dakhilal haram. Ya, semuanya terjadi ya dakhilal haram, ya, di dalam wilayah haram, mulai dari tawaf kemudian sa'i, ya. Itu semua ya termasuk tahallulnya itu dilakukan di wilayah haram semua. Falazimahu an yahruja, maka mewajibkan bagi dia untuk keluar ya, fayuhrima minal hil, kemudian ya dia berihram dari wilayah halal. Apa hikmahnya? Liyajma'a fiha bainal hil wal haram, sehingga ya dia menggabungkan dalam umrohnya tersebut antara apa yang dia lakukan di wilayah halal, yakni untuk melaksanakan ihram dari sana, dan di wilayah haram dari rangkaian manasik umrohnya. Wa amal hajju, ya, adapun haji, fala yalzamu fihi an yuhrima minal hil. Pada haji ini tidak mewajibkan baginya untuk berihram dari wilayah halal. Li'anna af'alahu, karena perbuatan atau amalan-amalan haji, la taqa'u kulluha fil haram. Ya, semuanya tidak terjadi di wilayah haram. Sebagai contoh misalnya wukuf, di mana wukuf? Di Arafah, yaitu ya di luar wilayah haram. Bal yaqa'u ba'duha fil hil wa huwa al wukuf. Ya. Bahkan sebagiannya dari rangkaian manasik itu dilakukan di wilayah halal, ya, yakni wukuf. Ya. Pada ini termasuk dari rukun haji. Kemudian wa mithlu haditsu Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan semisal hadis di atas ya adalah hadis Ibni Umar ya radhiyallahu taala anhuma, di mana dalam hadis tersebut dikatakan yuhilu ahlul Madinah ila akhirih. Ini hadis ini semisal dengan hadis Ibnu Abbas yang menjadi pokok dari bab ini. Fahadihi al-mawaqitu al-makaniyah, maka ini adalah miqat-miqat yang terkait dengan tempat. Kemudian wa ammal mawaqitu zamaniyah, adapun terkait dengan miqat-miqat yang terkait dengan waktu, fa ashhurul haji, maka bulan-bulan haji adalah Syawwalun wa Dzulqa'dah wa ba'du Dzulhijjah. Maka miqat-miqat zamaniyah untuk pelaksanaan haji adalah bulan Syawwal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan sebagian dari bulan Dzulhijjah, yakni dari tanggal 1 hingga tanggal 13, yaitu waktu untuk pelaksanaan haji. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah ibadah yang telah ditetapkan ya waktunya di bulan-bulan yang diketahui. Yani bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sebagaimana disebutkan di sini sebagian dari bulan Dzulhijjah. Ya, maksudnya bagaimana? Apakah boleh ya di bulan Syawal ya melakukan haji sendirian? Ya. Wukuf sendirian? Ya. Kemudian bermalam di Mina sendirian? Tidak, maksudnya bahwa seorang kan rangkaian ya dalam ibadah haji ya. Ada pelaksanaan misalnya secara tamattu. Ya. Jadi menggabungkan, jadi menyelesaikan ibadah umrah. Kemudian ketika masuk pada hari tarwiyah, ya, menjalankan manasik haji. Nah, sebagai contoh misalnya, seseorang melaksanakan umrah di bulan Syawal. Taib, ya. Kemudian dia menunggu di sana sampai kemudian masuk bulan apa? Bulan Dzulhijjah, ya. Nah, di tanggal 8 bulan Dzulhijjah dia ya memulai ya rangkaian dari ibadah hajinya. Baik. Dari mulai tarwiyah ya ke Mina di tanggal 8, kemudian tanggal 9 wukuf dan selanjutnya. Ini. Demikian juga seandainya dia melaksanakan umrohnya ya di bulan Dzulqa'dah setelahnya. Kemudian wa amal umratu, adapun umroh ya terkait dengan waktu umroh, fatasihu fi ayyi waqtin kan, maka sah untuk dilaksanakan di waktu yang manapun, wa laisa laha waqtun muayyanun, adapun umroh tidak ada ya waktu tertentu, wa hiya fi ramadhana akadu, di mana umroh ini ya pelaksanaannya di bulan Ramadan ini lebih ditekankan, lebih dianjurkan. Ya. Jadi keutamanya lebih besar. Kama warada, ya sebagaimana telah datang dalam sebagian riwayat, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Bahwa berumrah di bulan Ramadan ini setara dengan satu haji. Jadi setara dengan pahalanya berhaji. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, ta'dilu hajjatan ma'i. Ya ini lebih besar lagi. Baik. Bahwa berumrah di bulan Ramadan setara pahalanya dengan ya berhaji bersamaku, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini keutamaan umrah di bulan Ramadan. Wal umratu al fadilatu, dan umrah yang utama, hiya allati ya'ti biha al afaqi. Ya adalah umrah yang datang untuk melaksanakannya al-afaki. Al-afaki yakni mereka yang tinggal jauh dari Makkah. Wa amma allati yakhruju laha, adapun bagi ya yang keluar untuk berumrah min Makkah, dari Makkah, fa fiha fadlun azim, maka tetap padanya ya ada keutamaan yang besar. Ya, lakinal ula, akan tapi yang pertama, afdalu, ya lebih utama. Jadi mereka yang datang ya dari jauh untuk melaksanakan umroh, maka mereka meraih keutamaan yang besar. Qalu, kata para ulama, wala yambagi tikraruha lil makki, hal yang tidak semestinya bagi penduduk Makkah untuk mengulang-ulang ya umroh, li anna tawafa afdalu, karena sungguhnya tawaf itu lebih afdal ya bagi mereka. Jadi ketika masuk ya ke Masjidil Haram untuk tawaf, ini afdal bagi mereka, bagi penduduk Makkah. Taib, ini ya pembahasan kita dari hadis yang pertama, demikian juga hadis yang kedua pada bab al-nawakid. Wallahu ta'ala alam.